Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita di dalam sebuah majlis, di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dikehendaki olehnya sebagai hamba yang baik. Karena ada tandanya, hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik, tandanya adalah Allah akan memahamkan padanya tentang urusan agama ini. Allah akan berikan kesadaran baginya untuk talabul ilmi, menghadiri majlis ta'lim. Itu tandanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik, maka ditandai dengan Allah akan fahamkan kepada dia. Yufaqihu, makna yufaqihu tidak hanya semata yu'allimu. Kalau ya'limu mengajarinya, tetapi dengan kalimat yufaqihu maknanya memberikan ilmu dan memudahkan untuk hamba tersebut mengamalkan ilmunya. Nabi dengan menggunakan lafaz man yuridillahu bi khairan yufaqihu akan difaqihkan, maknanya mengandungi dua unsur, difahamkan kepadanya ilmu agama dengan baik dan benar, dan disadarkan untuk dia mampu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Barulah orang tersebut mengantongi di antara ciri dan tanda orang tersebut diinginkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara orang-orang yang binasa adalah orang yang tidak memiliki ilmu, tidak kunjung disadarkan untuk talabul ilmi. Dan termasuk juga binasa adalah orang yang berilmu tapi tak kunjung mengamalkan ilmunya. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari bahaya kejahilan dan dari bahaya berilmu namun tidak beramal dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan melanjutkan insyaallah dalam pertemuan pada kesempatan hari ini nasihat yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang telah kita baca dalam pertemuan di tempat ini pada bulan telah lewat atau dua bulan yang telah lewat. Panjang di antara nasihat-nasihatnya ada 3 sampai bahkan 4 halaman. Ya. Kita akan masuk kepada nasihat-nasihat yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Kita telah masuk pada beberapa kalimat, di antaranya adalah beliau mengatakan was'alillah as-salamata, dan mintalah kepada Allah keselamatan, lima bakiya min umrika, keselamatan pada sisa umurmu yang akan datang. Keselamatan pada sisa umurmu yang akan datang. Umur kita kaum muslimin terbagi menjadi 2. Yang pertama, umur yang telah lalu. Dan umur yang kedua, yang akan datang. Yang telah lalu, telah berlalu. Sekian banyak hal-hal yang kita lewati dalam kehidupan kita. Umur kita ada yang 30, 40, 50. Yang kita pikirkan kali ini adalah apa? Gak bisa kita mengulang kembali yang telah lewat. Kita pikirkan sekarang ini ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Kami sampaikan dalam pertemuan kita dalam bulan kemarin adalah ucapan Imam Fudail Ibn Iyad. Ketika Fudail Ibn Iyad bertemu dengan orang tua yang sudah berumur 60 tahun. Kam madha min umrika? Qala 60 sana. Sudah berapa tahun umurmu berlalu? Dia mengatakan 60 tahun. 60 tahun. Fudail bin Iyad mengingatkan, 60 tahun sungguh telah lama umurmu. Dan hampir-hampir tidak ada yang tahu. Kita mengatakan hampir-hampir, yakni kita tidak mengerti sisa umurmu. Bisa jadi besok atau bulan depan atau tahun depan kematian itu datang. Orang itu kemudian merasa takut karena mengingat dalam kehidupan dia selama ini, sejauh 60 tahun dia berbuat, beramal, ya, banyak sekali hal-hal yang jelek, kemaksiatan, kemungkaran, dan dosa. Pertanyaannya, bagaimana kawai Fudail bin Iyad, apa yang harus aku lakukan setelah umurku 60 tahun ini? Apa yang harus kau lakukan? Jawabannya Fudail bin Iyad, ilmu bagi kita. Kata beliau, tuhsin lima baqiya, tastaghfir lima madha, wa tuhsin lima baqiya. Engkau hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya yang telah lalu diampuni oleh Allah azza wa jalla, dan sisa umurmu gunakanlah dalam kebaikan. Tuhsin lima baqiya, engkau gunakan kesempatan sisa umurmu untuk berbuat baik, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Masya Allah. Ya, ini masih ada kesempatan berarti untuk kita memohon keselamatan kepada Allah dalam hal apa? Sisa umur kita yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, thumma alaika ya ahi, kemudian wajib atasmu wahai saudaraku, bi adabin hasanin, untuk beradab dengan adab yang baik. Ya, wa khuluqin hasanin, dan hendaknya kalian berakhlak dengan akhlak yang baik. Nasihat beliau yang kesekian kalinya berkaitan tentang adab, berkaitan dengan akhlak. Kita tahu ya kaum muslimin, agama kita, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada pada manusia, supaya manusia beradab dengan adab yang baik. Nabi mengatakan, bu'istu liutami memakarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Sehingga dengan ini kaum muslimin, akhlak yang paling mulia, yang paling sempurna adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diajarkan oleh dinul Islam. Bukan yang dibikin oleh adat ketimuran atau kebaratan atau keutaraan atau keselatanan. Ya. Beberapa orang lebih mengedepankan adat istiadat ketimuran, adat ketimuran. Bukan kaum muslimin. Yang paling tepat untuk hidup di bumi ini, di belahan bumi manapun, akhlaknya dinul Islam. Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang memberitahukan hal itu. Takaran yang namanya akhlak adalah Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang pasti di atas akhlak yang sangat besar. Pasti. Tidak ada yang melebihi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik akhlak manusia dengan Allah Azza wa Jalla, atau akhlak manusia dengan manusia, atau akhlak manusia dengan lingkungannya, yang terbaik adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan pernah ada di benak kita adanya sesuatu yang diajarkan oleh Rasul kemudian kita mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan ketimuran. Jangan pernah ada. Jangan pernah ada sebuah kalimat yang mengatakan, oh ini ke Arab-Araban. Tidak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Dimanapun, belahan bumi manapun, Islam tertepat, terbaik. Karena Islam adalah agamanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kami sampaikan dalam khutbah Jumat. Kan ada beberapa orang yang soknya kayak gitu. Wah ini Islam ini untuk khusus perkara ini kayaknya keras banget. Sehingga gak pas diterapkan di negara Indonesia Raya. Salah. Islam kok keras? Islam itu rahmat. Tepat dimanapun. Kapanpun dan siapapun yang melakukannya tepat, karena itu adalah syariat Allah Azza wa Jal yang memiliki bumi ini, telah membuat aturan-aturan yang tertepat. Bisa dipahami hadirin, ini bantahan bagi mereka-mereka yang sok menyuarakan Islam Nusantara kemudian menyudutkan sunnah-sunnah Nabi dengan mengatakan ini adalah ke-Arab-Araban. Hadza batil. Islam itu tidak dipisahkan oleh sebuah negeri atau belahan bumi atau ajam atau arabi, tetapi Islam itu adalah likullin nas. Rasul mengatakan, aku diutus ilan nasi kafah, bu'ithu ilan nasi kafah. Aku diutus oleh Allah untuk keperluan semua manusia, ajamian atau arabian, bangsa ajamnya ataupun bangsa arabnya. Bisa dipahami hadirin? Perihal akhlak kaum muslimin, agama kita mendudukan porsi sangat besar. Agama kita kaum muslimin menyebutkan semakin orang itu imannya tebal, semakin dia beriman dengan iman yang kuat, itu semakin kuat pula akhlaknya, semakin baik pula budi pekertinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Sehingga Islam ini ya kaum muslimin, ya, tidak mengajarkan yang namanya radikalisme, terorisme. Bahkan Islam ini, semakin anda mendalami Islam, semakin anda kuat dalam berislam, itu semakin baik akhlakmu. Sehingga jauh sekali dengan yang diajarkan oleh mereka-mereka kaum Khawarij yang katanya semakin berhukum dengan hukum Allah semakin radikal. Tidak wahai kaum muslimin, itu adalah ajaran yang batil. Semakin mukmin, semakin dia berakhlak dengan akhlakul karimah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perihal akhlak, satu hal yang sering dibahas oleh para asatidah, di antara keutamaan akhlakul karimah adalah Nabi ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah? Amalan apakah? Ayu amalin akthar. Amalan apakah yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam al-jannah? Qala Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka kali ini kaum muslimin, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menasihatkan kepada kita untuk kita memperhatikan bidang adab akhlakul karimah, ya. Berjadilah engkau sebagai seorang ahlu sunnah salafi yang membawa rahmah. Keberadaannya antum di rumah antum menenangkan jiwa isi rumah tanggamu. Istrimu tenang hatinya, ya, anak-anakmu pun senang. Sosok ayah yang disenangi, dirindui oleh isi rumah tangganya. Demikian pula dengan lingkungan warganya. Salafi itu cerminan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga marilah kita mempelajari bidang akhlak dengan seksama, ya. Kemudian nasihat yang berikutnya. Wala takhalifanna al-jama'ata fa innal khaira fiha. Dan janganlah sekali-kali engkau menyelisihi al-jama'ah, maka sesungguhnya kebaikan itu ada pada al-jama'ah. Al-jama'ah yakni yang dimaksudkan di sini berjamaah dengan waliul amr sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat. Perihal ini kaum muslimin disebutkan oleh pengarang kitab Al-Mudhir Al-Manthur Jamal bin Farihan Al-Harithi, bab khusus tentang urusan yang berkaitan kewajiban berpegang teguh dengan kaum muslimin, jamaatul muslimin wa imamahum wa tahdhiru minal firqah. Bab ini kaum muslimin ditulis khusus oleh beliau membicarakan tentang pentingnya yang namanya berjamaah. Yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini dia. Dan pembahasannya panjang. Untuk bisa lihat pembahasan ini terdapat dalam keterangan Syekh Saleh Fauzan ketika beliau menjelaskan tentang syarhus sunnah. Al-jamaah itu apa? Al-jamaah sebutkan Al-Imam Ibn Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Engkau bersama al-haq, engkau mengikuti al-haq walaupun engkau seorang diri. Engkau berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dikarenakan engkau bersama mereka-mereka yang di atas al-haq tersebut. Tetapi ini pembahasannya panjang lebar, ikhwan. Kita serahkan kepada asatidah yang membahas tentang al-jamaah ini. Kita masuk ke nasihat yang berikutnya. Panjang ini. Kemudian kita bisa menyelesaikannya pada kesempatan sore hari ini. Kemudian beliau mengatakan, wansah likulli mu'minin idza sa'alaka fi amri dinihi. Dan berikanlah nasihat kepada seorang muslim apabila seorang muslim itu bertanya kepadamu tentang urusan agama. Ada seorang datang kepada kita umumnya minta bimbingan, minta arahan, dia sadar menyalahkan perbuatannya, ingin ikut ngaji, ingin ngerti ilmu. Dalam hal yang seperti ini, kaum muslimin, kita Jangankan diminta untuk memberikan nasihat, tanpa diminta pun kita memberikan nasihat demi kebaikan dia, seorang muslim yang ingin baik. Ya. Dalam hal ini kaum muslimin, kita diperintahkan untuk apa? Menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf diantara bentuknya adalah memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat tersebut. Fadzakir, berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Berikan peringatan, ajarkan ilmu, apalagi sampai dimintai saran, dimintai sumbangsih pemikiran, saya harus bagaimana, saya harus melakukan apa, dimintai seperti itu, itu hak muslim atasmu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hakul muslim al muslim khamsun, sebuah riwayat situn, hak muslim dengan muslim yang lainnya yang wajib ditunaikan ada 6, diantaranya da'a adalah idastan sahaka fansahu, apabila ada seorang yang minta nasihat kepadamu, maka hendaknya engkau nasihati dia. Masya Allah ya kaum muslimin, ini dia dalil yang mengajak kita untuk menasihati seorang yang meminta nasihat kepada kita. Tentunya kaum muslimin, beda antara nasihat dengan at-ta'yir. Nasihat dengan at-ta'yir bentuknya sama, nasihat ya, seakan-akan dia adalah seorang yang berbicara tentang kemaslahatan atau sedang mengkritik sebuah perbuatan. Tetapi ketika nasihat itu diungkapkan di podium majelis ta'lim atau khutbah Jumat, ya, orang faham siapa yang sedang dibicarakan, yang kemudian kau jatuh pada mencela, merendahkan seseorang, walaupun niatanmu nasihat, tetapi dengan kau akhirnya mengumbar dan membongkar keburukan seseorang di depan umum, ini bukan nasihat. Walaupun kamu beralasan, saya kan nasihat, saya nasihati, tetapi nasihatmu difahami oleh orang, kamu sedang berbicara si fulan wa alan ini deh. Bahkan kamu menyebutkan sifat-sifatnya, bahkan kamu hampir terang-terangan menyebutkan si fulan. Ini namanya ta'yir ikhwan. Adapun kalau nasihat iradatul khairul ghairi, nasihat itu adalah kamu ingin supaya orang yang dinasihati itu baik. Empat mata. Ya. Berdua saja. Atau engkau mengajak seorang yang bisa menasihati dia sembunyi-sembunyi. Nasihat itu ya kaum muslimin, tujuannya adalah baik untuk kemaslahatan orang yang dinasihati. Ya, ini pembahasan singkat tentang apabila ada seorang mukmin meminta nasihat, maka hendaknya engkau berikan nasihat kepadanya. Fi amri dinihi, dalam urusan agamanya. Jangan engkau bakhil. Wala taktumanna ahadan minan nasihati syai'an. Jangan engkau sembunyikan nasihat tatkala ada orang yang membutuhkannya. Jangan engkau bakhil, pelit, kikir, tidak mau berbagi tentang ilmu. Jangan. Itu adalah sebuah kejelekan tersendiri. Ya. Jangan engkau sembunyikan dan engkau apa? Rahasiakan ilmumu. Ilmu itu diperintahkan untuk disebarkan. Ilmu itu diperintahkan untuk didakwahkan. Ya, dalam bentuk amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Jadi nasihat dari dua sisi, mengajak dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian kata beliau, idza syawaraka fi ma kana lillahi fihi ridha. Apabila ada seorang datang kepadamu meminta pendapatmu, mengajakmu untuk bermusyawarah tentang permasalahan keagamaan, mengajakmu untuk bermusyawarah tentang problematika dia, rumah tangganya, bermusyawarah tentang dirinya dan anaknya, bermusyawarah tentang yang berkaitan dengan urusan din, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita menyembunyikan ilmu kita. Wala taktumanal ilm, janganlah engkau menyembunyikan ilmu. Dia butuh pendapatmu, dia butuh dan dia percaya kepadamu, dan dia menaruh harapan pikirannya bisa mendapatkan keterangan dengan ilmu yang engkau sampaikan padanya. Dalam pembahasan ini kaum muslimin, kami sampaikan sedikit keterangan tentang musyawarah. Musyawarah ini diajarkan dalam agama kita. Wasyawiruhum fil amr. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar mengajak para sahabat-sahabatnya untuk apa? Bermusyawarah. Wasyawiruhum, ajak mereka sahabatmu untuk bermusyawarah dalam sebuah perkara yang sedang dibicarakan. Sehingga bermusyawarah dalam membahas perkara diniyah ini termasuk amal saleh. Termasuk bagian dari amal saleh yang diperintahkan dalam agama kita. Musyawarah kaum muslimin adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan di masjid dengan para sahabatnya. Mengadakan jihad fisabilillah, bermusyawarah dengan para sahabat. Bermusyawarah. Ya, dalam teknik-tekniknya. Padahal beliau adalah seorang nabi, di mana beliau bisa begini dan bisa begitu. Namun beliau mengajak musyawarah, tafahum, agar para sahabatnya bersama-sama berjihad memperjuangkan dinullah. Ini tentang musyawarah kaum muslimin. Sehingga sangat-sangat diperintahkan dalam agama kita untuk kita bermusyawarah dan jangan jalan sendiri-sendiri. Kadang hal itu menyebabkan furqah, perpecahan at-tafarruq, perpecahan di kalangan ikhwan dikarenakan apa? Jarangnya bermusyawarah. Musyawarah ya kaum muslimin bukanlah tanda hizbiyah. Ya, bukan tanda hizbiyah adalah musyawarah. Beberapa orang ketakutan, apa-apa harus konsolidasi, apa-apa harus koordinasi, apa-apa harus musyawarah. Jangan-jangan ini adalah hizbiyah. Bukan ya kaum muslimin. Hizbiyah itu ketika sebuah kesesatan diikuti, maka itu adalah hizbiyah. Tetapi ketika musyawarah di atas al-haq dengan bimbingan asatidah di atas sunnah, menghasilkan sebuah keputusan yang sunnah, dikerjakan di atas ilmu, ini musyawarah demi kebaikan. Menyatukan jamul kalimah antar ikhwan, tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya, kesepakatan. Ini diperintahkan dalam agama kita ya kaum muslimin. Hah? Dan musyawarah itu dibangun di atas ilmu. Al-Imam Ahmad ya kaum muslimin menasihatkan dalam perkara musyawarah adalah musyawarah dengan orang-orang yang dikenal kesolehannya. Karena yang akan dibicarakan urusan apa? Agama. Jangan pernah kita bermusyawarah dalam urusan keagamaan dengan ahlul bid'ah. Jangan. Imam Ahmad mengatakan dalam salah satu kalimatnya, demikian pula dengan para ulama yang lain, qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi risalati ila Musaddad, wala tushawir sahiba bid'atin fi amri dinik. jangan engkau mengajak musyawarah seorang ahlul bid'ah dalam bahas urusan keagamaan. Kenapa? Kalau kita dalam musyawarah, dalam rapat-rapat kita, ada ahlul bid'ah, apa yang diharapkan dari dia kaum muslimin? Ahlul bid'ah akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang bid'ah. Faqidu syai la yu'ti. Orang yang enggak punya itu enggak akan bisa memberi. Dia enggak punya sunnah di otak dia, di hati dia, tidak tahu ittiba' sunnah. Engkau ajak musyawarah. Engkau curhat kepadanya. Engkau memberikan permasalahanmu, problematikmu kepada mereka-mereka al-bid'ah, ia akan diberi solusi, solusi yang bid'ah pula, solusi-solusi yang tidak di atas sunnah. Akan diberikan ini begini, ini begitu, hah? Yang semuanya itu melanggar dari hukum-hukum syariat, karena kamu salah meminta musyawarah kepada ahlul bid'ah. Wala turafiqhu fi safarik, dan janganlah engkau mengajak ahlul bid'ah menjadi temanmu dalam safar. Jangan. Karena kalau safar, apalagi berhari-hari, engkau akan selalu bersama dia, akan berbicara, akan adanya engkau memberi dan engkau menerima, dia memberi dan dia pun menerima darimu, terjadilah dialog sekian lama yang menyebabkan engkau akan terkena syubhat-syubhatnya. Ini dia tentang musyawarah kaum muslimin. Sehingga kalau antum mau mengajak musyawarah, pilihlah orang-orang yang betul-betul engkau percayai dia di atas sunnah dan memiliki kemampuan untuk bisa tafahum, ya, memiliki kemampuan untuk bisa berbuat di atas sunnah. Jangan bermusyawarah dengan orang-orang yang tidak jelas dalam urusan apa? Agama. Bagaimana kalau dalam urusan duniawi? Kalau dalam urusan duniawi kaum muslimin pun harus waspada. Wala turafiqhu fi safarik. Ini berkaitan dengan urusan duniawi. Misal umpamanya antum mau bangun rumah. Mau bangun rumah. Hukum asalnya ahli arsitek, dia awam, jahil, mungkin dia ikut sebuah bid'ah tertentu, ya, atau mungkin dia ikut pada sebuah tarekat tertentu, awam. Aslinya ilmu dia umum. Kita minta digambarkan, kita minta ini, kita minta itu. Ternyata waikum muslimin, kadangkala dia memberikan saran-saran yang menyelisih syariat. Misalnya, Pak, besok ketika pemasangan batu pertama, tolong nyembelih pitik. Loh, kok ngapa? Biar tidak kenapa? Musibah dan malapetaka dalam pembangunannya. Ini kesyirikan. Saran dari orang yang jahil dengan ilmu agama. Bisa terjadi saran-saran yang menyimpang. Ada kalanya pembangunan tersebut nanti di atas dikasih kain warna merah. Ada apa ini? Para arsitek, kok ada kain merah? Oh, ini supaya jangan kena musibah, tolak bala. Banyak karena keawamannya, jahil dia dengan ilmu sunnah. Ini pun dalam urusan duniawi harus hati-hati. Wah, apalagi urusan diniyah. Ya, urusan rumah tangga diceritakan kepada sembarangan orang. Apalagi engkau menyekolahkan anak dengan guru yang bukan ahlu sunnah. Mau jadi apa anakmu dididik oleh seorang yang bukan ahlu sunnah? Apa sarannya dia kepadamu? Ini dia. Ada orang yang punya anak, kemudian mau dikonsultasikan kepada ahli jiwa. Siapa ahli jiwanya itu? Ini, dokter ini. Disebut namanya si Fulan. Dia itu bagaimana agamanya? Ya awam. sholat juga enggak kayaknya. Loh, orang yang seperti itu kok ditanya tentang kejiwaan? Dia dulu diperbaiki kejiwaannya, Pak. Kon sholat disit. Jiwanya aja rusak kok kamu bertanya kepada dia. Ya? Harus lihat-lihat. Karena apa? Kalau engkau salah dalam mengajak musyawarah, akan salah sarannya. Salah saran, maka akan berakibat fatal. Baik itu urusan duniawi, apalagi urusan apa? Dininya, keagamaan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Masih ucapan al-Imam Sufyan al-Thawri. Wa iyyaka an takuna mu'minan. Hati-hati engkau, janganlah mengkhianati seorang mukmin. Ya. Faman khana mu'minan faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa yang mengkhianati seorang mukmin, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini berkaitan dengan amanah. Amanah. Amanah ini kaum muslimin disebutkan dalam hadis al-amanatu dainun. Amanah itu adalah utang yang harus ditunaikan sesuai dengan yang diamanahkan. Tentu bisa lihat keterangan yang panjang lebar dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam karya Imam Ibn Rajab ketika disebutkan hadis tentang ayatul munafiki thalath. Tanda seorang munafik ada tiga. Idza hadatha kadaba, apabila dia berbicara seringnya dia berdusta dalam ucapannya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, berjanji ini saya akan kasih kamu ini, saya akan ini, saya akan ini, tetapi kebanyakan dari janjinya itu dia menyelisihinya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diamanahi dia berkhianat. Ini tanda munafik. Keterangan yang panjang dari Imam Ibn Rajab perihal amanah. Adil amanatil ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laksanakan, penuhilah amanah itu kepada pemiliknya. Engkau dititipi, sampaikan kepada yang dititipi. Engkau diamani begini, engkau laksanakan amanah itu. Amanah itu muslimin. Amanah itu berbagai macam amanah, berbentuk titipan-titipan amanah. Di antaranya adalah titipan anak ke pondok-pondoknya kita. Ini amanah. Betul-betul itu amanah besar yang telah engkau terima dengan engkau membuat pondok. Berarti anda sudah menyiapkan diri anda, saya orang yang siap memikul beban dirasah, saya siap mendidik anak-anaknya antum, saya siap begini dan begitu, dari jam sekian ke jam sekian saya akan ngajar ini, saya akan begitulah amanah kaum muslimin. Macam-macam bentuk amanah. Sehingga kalau kita sudah memiliki pondok, ya karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, maka tentunya anda, kalau pengurus, urus itu. Kalau anda ustaz, ajari sesuai dengan yang diamanahkan. Kalau engkau adalah orang yang di asrama, lakukan sesuai dengan amanah di asrama. Begitu seterusnya amanah kaum muslimin. Kalau sampai amanah itu disia-siakan, maka akan hancurlah dunia ini. Seorang mukmin adalah seorang yang bisa dipercaya ucapannya. Ya, seorang mukmin adalah seorang yang tidak berkhianat atas amanah yang dibebankan kepadanya. Kita punya tanggung jawab karena kita orang tua, Allah bebankan amanah berupa anak. Ya, berupa anak. Anak itu amanah. Maka kita memperhatikan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap amanah yang berupa apa? Anak. Harta amanah. harta adalah titipan Allah Azza wa Jalla, juga akan diminta pertanggungjawaban. Janganlah engkau berkhianat, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya beliau mengatakan, wa idza ahbabta akhaka fillah, apabila engkau mencintai saudaramu karena Allah, fabdhullahu nafsak, maka berikanlah apa yang kau bisa untuk membantu saudaramu yang kau cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan wa maluka, hartamu, hendaknya engkau pun mencurahkannya demi membantu saudaramu yang kau cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbicara tentang apa, wahai kaum muslimin? Persaudaraan, saling sayang menyayangi, cinta mencintai dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya persaudaraan itu ada dua jenis. Yang pertama, persaudaraan cinta mencintai yang dibangun di atas nasab. Seperti ayah kepada anak, anak kepada orang tuanya, paman kepada keponakan, begitu seterusnya, nasab. Menghormati karena nasab, mencintai karena nasab. Yang kedua, persaudaraan saling mencintai fillah, karena Allah. Bukan karena nasab, tetapi karena Allah. Saya mencintai antum karena antum ahlu sunnah. Antum mencintai mereka, mereka ahlu sunnah. Saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, dikarenakan sama-sama mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini uhuwah. Cinta mencintai dikarenakan diniyah. Bedanya kaum muslimin, apa yang namanya uhuwah, mencintai karena nasab, uhuwah karena nasab, ini bisa putus. Adapun uhuwah fillah, walaupun mereka berbeda nasab, tetapi tetap mereka akan kuat ketika mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wala al-kafirul muslima. Tidaklah seorang muslim mewarisi seorang yang kafir. Tidak pula orang yang kafir mewarisi orang yang muslim. Walaupun dia adalah apa? Ahli warisnya. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Terputus, tidak boleh saling waris mewarisi. Ya, adapun kalau uhuwah diniyah, kecintaan dibangun di atas Allah subhanahu wa ta'ala, hubbu fillah, maka ini tidak terputus walaupun berbeda apa? Nasab. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya, pembahasan ini panjang lebar diterang oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Riyadhus Salihin. Hikmah dibalik seorang mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin dan yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan, anna rajulan zaran ahon, zara ahon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang muslim yang dia safar menuju satu negeri ke temannya dia, sesama muslim, sesama alusun, datang jauh-jauh satu tempat, negeri lain, dikarenakan dia mencintai orang itu fillah. Ya, farsadahullahu maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengirimkan malaikat fadrajahu untuk menemui dia di jalan perjalanan dia menuju ke tempat yang akan dituju. Aina turid? Kemana engkau hendak pergi? Ditanya seperti itu. Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aw kama qal, aku ingin pergi menuju ke saudaraku. Akhan fi lillah, dia saudaraku di jalan Allah. Aku mencintainya karena Allah. Satu negeri di tempat sana. Fahal min ni'matin, fahallaka min ni'matin. Apakah engkau datang ke sana dikarenakan adanya kepentingan duniawi, sebuah nikmat tarubuh alaih yang kau inginkan dari orang itu? La, bukan itu. Aku mendatangi dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mencintai dia seorang ahlu sunnah, masya Allah, dia punya ilmu, omongannya baik, saya ingin mendapatkan ilmu dari dia, saya cinta kepada dia, saya menghormatinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan apapun. Maka malaikat tersebut mengatakan, inni rasulullah ilaik, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk aku memberitahukan kepadamu, annallahu yuhibbuka kama ahabbahu fi, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah kaum muslimin, sehingga ketika terjalin cinta mencintai antar kita dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan menguntungkan dari sisi duniawi, bukan dikarenakan karena satu dalam hal organisasi, bukan karena itu, semata karena lillah, sama-sama bertauhid, sama-sama di atas sunnah, bukan karena nikmat-nikmat yang lain. Maka ketahuilah, anda akan mendapatkan cinta dari Allah azza wa jal karena anda mencintai manusia fillah. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Masih banyak sekali keterangan tentang hal tersebut. Bahwa cinta mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Aina mutahabbina fillah. Aina mutahabbina fiyya. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling cinta mencintai karenaku. Aku akan naungi dia dengan naunganku di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Termasuk di antara salah satu di antara 7 golongan manusia yang dinaungi nanti dia mahsyar di saat tidak ada naungan kecuali naungannya adalah orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, istama'a lillahi iftaraq alaih, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seorang mencintai orang lain karena Allah, saya mencintai antum karena Allah, antum mencintai saya, saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan dikarenakan karena Allah azza wajal, ya, maka kaum muslimin, nasihat dari Imam Sufyan rahimahullah taala beliau mengatakan, fabdul lahu nafsak, maka hendaknya engkau siapkan dirimu untuk peduli dengan saudaramu. Hendaknya engkau manfaatkan harta bendamu untuk mengungkapkan rasa cintamu kepada saudaramu dengan berbagi, dengan membantu, berta'awun alal birri wat taqwa. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Dan Allah akan memberikan bantuan kepadamu ketika engkau membantu saudaramu. Inna Allah fi a'nil abdi ma kanal abdu fi a'uni akhih. Sesungguhnya Allah akan membantu saudara, akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya, nasihat dari Imam Sufyan Tsauri adalah, wa idza, kata beliau, wa iyyaka wal khusumat wal jidal wal mura'a fa innaka tasiru dhuluman khawanan athima. Pembahasan berikutnya adalah, hati-hatilah engkau dari sifat suka berdebat, suka bantah-bantahan, ya, kalau engkau suka berdebat, suka bantah-bantahan, suka bahasa kitanya ngeyelan, ngerti ngeyelan Pak? Ya. Sukanya itu tidak mau cocok, pengennya berbeda terus dengan yang lainnya. Ada saja ide untuk menyelisihi manusia. Berdebat, bantah-bantahan. Akhirnya engkau akan menjadi seorang yang zaluman, yang suka berbuat kezaliman. Engkau akan menzalimi orang-orang yang ada di sekitarmu. Pendapat yang baik, engkau bantah. Musyawarah, sepakat, engkau menyelisihi. Sudah baik-baik disepakati dalam pengamalan aplikasinya, engkau menyelisihi. Jangan seperti itu. Itu akhlak yang buruk. Jaga ukhuwah. Apa yang telah diputuskan dalam musyawarah, itu pendapat yang terbaik. Maka engkau mengikutinya dalam rangka jam'ul kalimah, dan jangan engkau suka berdebat. Bisa dipahami hadirin? Ketika sudah diputuskan, jalani keputusan tersebut dengan bersamaan dalam rangka jam'ul kalimah, saling tafahum. Jangan saling apa? Sikut-sikutan, tendang-tendangan, ngalah-mengalahkan, menjaga gengsi, ya. Atau dia ingin menjadi orang yang number one, pendapatnya harus diikuti. Lah, tidak seperti itu. Nabi kita seorang nabi mulia, mengajak musyawarah pada sahabatnya. Yang namanya musyawarah, memberikan pendapat atau pendapatnya bisa ditolak, musyawarah. Ini dia kaum muslimin, ya, yang dinasihatkan oleh beliau. Lebih jauh dari itu kaum muslimin, al-husumat wal mira wal jidal, ini perihal tercela dalam agama kita. Walaupun di antara sistem dakwah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada tiga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum. Tetapi ingat syaratnya, billati hiya ahsan. Mengajaklah engkau, berdakwalah engkau menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah. Ini penyampaian ilmu. Atau yang kedua, dengan mu'idah, nasihat yang baik. Atau yang ketiga, jadilhum, debatlah mereka. Tetapi dengan syarat, wa ikhwan, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik itu, lawan debatmu tadinya al-bid'ah, setelah engkau debat, dia menjadi ahlu sunnah. Ini billati ahsan. Tadinya dia menyimpang, atau ahlul maksiat, ketika engkau debat dia, menjadi taat. Ini billati ahsan. Tetapi kalau kondisinya didebat dan tidak didebat sama saja, ini tidak diperintahkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikanlah peringatan jikalau peringatan itu bermanfaat. Kamu akan berbicara dengan seseorang, milih. Orang ini datang kepadaku inginnya apa? Mencari al-haq atau membantah al-haq? Kalau seandainya tujuannya hanya mengolok-olok al-haq, mendebat al-haq, dan tidak mau menerima al-haq, kita tidak diperintahkan untuk mendebat yang seperti itu. Itu juga kalau engkau ahli debat, tidak semua orang memiliki kemampuan. Hukum asalnya dilarang. InsyaAllah kita akan sebutkan nukilan-nukilan dari para ulama. Kalau engkau mampu dan memang memiliki kapasitas, dan orang yang dihadapanmu orang yang baik, menginginkan kebaikan, maka barulah engkau bantah dia supaya jelas yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi kalau anda melihat kondisi, situasi, dia orangnya tidak mau mendapatkan kebaikan, bahkan mencibir kebaikan, tidak diperintahkan untuk kita berdebat dengannya. Beberapa nukilan disebutkan oleh Syekh Jamal Ibn Farihan Al-Harithi dalam kitab Lamdul Manthur. bab khusus tentang perihal ini. Bab khusus tentang tidak diperbolehkannya kita untuk berdebat dalam urusan agama. Illa billati hiya ahsan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang mampu melaksanakan jidal. Bisa dipahami hadirin. Ya. Di antaranya saya sebutkan di sini. Ucapan Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala. Da'il mira' wal jidal. Jauhi olehmu mira', perdebatan dan perjidalan. Jauhi. Ya, fa innaka la tajiz ahadu rajulain, karena engkau tidak mampu dalam menghadapi, atau engkau tidaklah lepas dari menghadapi dua orang. Dua kondisi manusia. Yang pertama, rajulun huwa alim min, ada orang yang lebih alim daripadamu. Banyak orang yang lebih alim daripadamu. Fa kaifa tumari wa tujadil man huwa alim min? Orang yang lebih alim daripadamu, untuk apa engkau mendebatnya? Engkau talabul ilmi kepada dia ketika dia lebih alim daripada kamu. Atau kemungkinan yang kedua, wa rajulun anta alim min, atau seorang yang engkau lebih alim daripada dia. Anda lebih alim daripada dia. Kalau anda lebih alim daripada dia, fakaifa tumari wa tujadil man anta alim min? Untuk apa engkau berdebat dengan orang yang anda lebih alim daripada dia? Hah? Anda lebih alim. Jadi ada pun jahil. Jahil anit lagi, menentang. La yuridul khair, tidak menginginkan kebaikan. Maka dalam hal yang seperti ini, tidak ada manfaatnya bagimu. Maka dakwah itu dibangun di atas dua dasar ini. Rahmah wa ma'idatil hasanah. Penyampaian ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ketika dibutuhkan debat, barulah dilaksanakan jikalau memang itu mendapatkan hasil baik. Billati hiya ahsan. Adapun bab rudud, bab membantah ahlul bid'ah, bab membantah ahlul bid'ah ini berbeda dengan bab jidal. Membantah ahlul bid'ah kaum muslimin tidak harus berhadapan dengan ahlul bid'ah. Yang kau akan siap mendengarkan syubhatnya dan kau pun memberikan argumentasi, membantah itu bab lain. Ya. Dan itu bab dalam rangka jihad fisabilillah, menerangkan yang sunnah dan menerangkan yang bid'ah. Itu termasuk jihad fisabilillah. Dulu pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seseorang dalam bab ini, dalam bab jidal. Apa yang disebutkan? Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala menerangkan sebuah nasihat yang ini bermanfaat bagi kita. Imam Ahmad mengatakan dalam jawabannya diajak untuk berdebat. Beliau mengatakan, ahsanallahu akibatak, semoga Allah memberikan kebaikan bagimu. Wadaf'a anka kul makrin mahdzur, semoga Allah menjauhkan engkau dari segala hal yang Allah benci. Alladzi kunna nasma'u, kami, kata beliau Imam Ahmad, kami ahlussunnah, yang kami dengar dari guru-guru kami, yang kami dapati dari ahlul ilmi sebelum kami, anum kanu yakrahuna al-kalama wal julusa ma'al syaikh. Ulama-ulama kami mengajarkan kepada kami untuk jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Jangan bermajlis dengan para penentang. Bermajlis saja jangan. Apalagi sampai engkau mendengarkan argumentasi mereka. Apalagi sampai engkau mendengarkan syubhat-syubhatnya mereka. La tujalis sahibal hawa. Fa inna mujalasatuhum mumardul qulub. jangan kau duduk dengan pengekor hawa nafsu, karena duduk bersama mereka akan menyebabkan hatimu terkena penyakit. Ini dia. Maka keselamatan itu adalah menghindari perdebatan dan tidak duduk bersama ahlul bid'ah. Nah, sepertinya adzan dan melakukan salat maghrib, insyaallah akan dilanjutkan dengan membaca nasihat Imam Ahmad ini. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.